Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-dini wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Taib qala rahimahullah, kita lanjutkan pada kitab kita Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wal asasul ladzi tubna alaihi al-jamaah hum ashabun ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajmain wa hum ahlu sunnati wal jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada wa kullu bid'atin dhalalatun wadh-dhalalatu wa ahluha finnar. Pondasi yang dibangun di atasnya sebuah jamaah, mereka adalah ashabu Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Pondasi yang di atasnya dibangun sebuah kelompok, sebuah jamaah, adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga kelompok tadi disebut dengan al-jamaah, atau kepanjangannya Ahlu Sunnati wal Jamaah. Wahum Ahlu Sunnati wal Jamaah, dan mereka itu adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Setiap kelompok yang aturan-aturan di dalamnya itu berdasarkan dengan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang diambil dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah, maka mereka adalah Al-Jamaah atau Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan barang siapa pondasinya tidak diambil dari mereka para sahabat Nabi, dia sesat dan mengadakan kebid'ahan. Dan setiap bid'ah itu sesat, sesat dan pelakunya di neraka. Taib. Di sini beliau memberikan satu kaidah yang sangat penting, bahwasanya kelompok-kelompok yang ada, entah itu disebut dengan organisasi, atau disebut dengan partai, atau disebut dengan kelompok-kelompok, jika aturan main mereka itu bukan diambil dari Al-Quran, bukan diambil dari Sunnah, atas pemahaman mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, berarti mereka bukan al-jamaah, walaupun secara bahasa mereka adalah perkumpulan manusia. Ini yang penting untuk kita pahami. Jadi yang dimaksud dengan kalimat Ahlu Sunnati wal Jamaah itu bukan setiap yang berkumpul yang mengatasnamakan diri mereka Islam, kamilah al-jamaah, kamilah al-jamaah, bukan. Taib. Tetapi yang diinginkan dengan kalimat al-jamaah, yang dimaksudkan dalam syariat agama kita, adalah setiap orang yang mereka berkumpul atas dasar Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan ini kita akan bisa membedakan kelompok mana yang mereka ya hizbiyah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari Islam, dan kelompok-kelompok mana yang mereka itu berpegang teguh dengan Al-Islam. Sehingga kita tidak akan bingung. Di sana juga ada kelompok yang diajari, yang dipelajari Al-Quran. Ya, di sana juga ada kelompok yang dipelajari apa hadis, saya bingung. Ya, masa kelompok mempelajari Al-Quran, Sunnah kok salah? Dari mana salahnya ini? Ya, dengan prinsip ini kita bisa menelaah, bisa memilah dan memilih mana yang berada di atas al-haq dan mana yang berada di atas al-batil. Apa itu pemahaman di dalam Islam? Ini sesuai dengan pemahamannya mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Sehingga atas pondasi ini kita bisa menilai kelompok-kelompok yang ada yang menisbatkan diri mereka ke dalam agama Islam. Kelompok fulaniyah ini batil, kelompok alaniyah ini ya rusak. Kenapa? Karena kita tahu kaidah dan prinsip seorang muslim. Apa itu? Jamaah yang dimaksud dalam Islam adalah jamaah yang dibangun di atas ya sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, pemahamannya, akidahnya, aturan-aturannya adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang dipahami oleh mereka sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Baik, karena Al-Quran itu sesuai yang membaca. Jika yang membaca ini khawarij, maka Al-Quran menjadi khawarij. Ya, karena khawarij juga apa, berhujah dengan Al-Quran. Jika yang membaca ini ahlul bid'ah, maka Al-Quran ini juga bisa ditarik oleh mereka untuk memperkuat kebid'ahan mereka. Nah, tetapi jika kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, maka kita akan selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada dalam kelompok-kelompok tadi. Nah, walhamdulillah dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kita untuk memurnikan tauhid, memberantas kesyirikan, menebarkan sunnah di tengah-tengah manusia sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat, ya ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa. Ya, terus ada. Kita tidak khawatir dakwah ini akan sirna, sungguh demi Allah, kita hanya mengkhawatirkan diri-diri kita mampu atau tidak berjalan di atas dakwah yang mulia ini. Nah, dakwah ya sa'irin, dakwah ini terus berjalan. Nah, karena Allah yang menjaga. Qala Syekh Rabi hafizahullahu taala wa ra'ah. Ya, kita sampai ini ya. Siapa yang ikut? Berarti na'am labas. Wal asasul ladzi tubna 'alaihi al-jama'ah huwa kitabullah wa sunnatu rasulih. Wa khairu man iltazama bi kitabillahi wa sunnati rasulihi hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebuah pondasi yang dijadikan sebagai aturan hukum oleh sebuah jamaah yang berpegang teguh dengan al-haq, yang pertama adalah Al-Qur'an, kemudian sunnah. Dan sebaik-baik manusia yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tampaknya sepele ucapan beliau, tetapi ini prinsip seorang Sunni, seorang Salafi di dalam beragama ini. Nah, sehingga ketika ada seorang yang mengatakan, mengatasnamakan kumpulannya itu adalah kumpulan Sunnah, ya, tetapi ternyata pemahaman yang dia miliki bukan pemahaman salaful ummah dari kalangan para sahabat, maka kita katakan kelompok itu kelompok yang batil, kelompok yang menyelisihi kebenaran, siapapun dia. Nah, dan berapa banyaknya pun anggotanya, itu tidak menjadi sebuah penilaian dalam sebuah al-haq. Ya, pondasi yang dibangun di atasnya sebuah al-jamaah, sebuah ya jamaah adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, baik fil aqaid wal ibadah wal jihad wal amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa fi sa'ir syu'unid diniyah wa dunyawiyah, baik dalam akidah na'am, apa saja yang harus kita yakini, apa saja yang harus kita imani, baik itu tentang Allah, baik itu tentang Rasulullah, baik itu tentang agama Islam, semuanya sudah ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, ya, tentunya sesuai dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Yakini itu, apa yang mereka yakini, yakinilah. Nah, apa yang pada masa itu mereka imani, maka imani pula pada masa kini. Jangan sampai kita menyelisihi apa yang mereka yakini pada zaman itu, sementara pada zaman kita, kita abaikan dan tidak kita yakini. Jangan. Demikian pula dalam masalah ibadah, yang pada saat itu mereka lakukan ibadah-ibadah, maka lakukan seperti itu. Jangan ditambahi ibadah-ibadahnya dan jangan pula dikurang-kurangi. Naam. Wal jihad, demikian pula permasalahan jihad. Apa yang di saat itu mereka katakan jihad, itulah jihad. Naam. Jihad mereka bersama orang, melawan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Nah, dan apa yang tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan, maka itu bukan jihad. Ya, seperti yang didengung-dengungkan oleh kaum jihadiyin yang mengatasnamakan gerakan mereka dengan gerakan jihad, tetapi jihad sendiri jauh dari mereka. Yang mereka mengatasnamakan sebuah perbuatan yang mulia dalam rangka untuk na'am memoles kejahatan yang ada pada mereka. Mereka membunuh kaum masakin, merampok, mencuri, membunuh kaum muslimin, kemudian mengatasnamakan jihad. Ini adalah jihad. Ya, kami berperang melawan orang-orang kafir, tetapi ternyata pada nyatanya yang mereka lakukan adalah pembantaian terhadap kaum muslimin. Dan itu adalah di antara tipu daya orang-orang Yahudi dan Nasara dalam menghancurkan agama Islam. Yang menghancurkan jihad dengan nama jihad, menghancurkan sunnah dengan nama sunnah. Ya, taib, maka waspadai yang demikian. Wal amru bil ma'ruf, demikian pula di dalam memerintah terhadap yang ma'ruf, bagaimana para sahabat melakukan, maka seperti itulah hendaknya kita berjalan. Wa nahya 'anil munkar, demikian pula dalam mencegah yang mungkar, bagaimana mereka melakukan, maka seperti itu pula yang kita lakukan. Dan seluruh perkara-perkara agama maupun dunia. Baik. Ini diantara bangunan-bangunan, pondasi-pondasi yang dibangun di atasnya sebuah jamaah. Sehingga jamaah tadi disebut dengan ahlu sunnati wal jamaah. Taib. Waqad athna Allahu 'alaihim wa zakahum wa akhbara annahu radhiyallahu anhum wa radu'an wa hum khairu ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa 'ala rasihi at-tauhid. Allah telah memuji mereka. Siapa mereka? Para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga kalau Syiah mengatakan bahwasannya seluruh dari sahabat Nabi itu kafir, murtad, ini adalah ucapan yang sangat berbahaya. Naam. Sahabat Nabi alaihi salatu wasalam ini telah mendapatkan rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kesolehan mereka, tentang dukhulul jannah, masuknya jannah. Naam. Sehingga tentunya kalau kita mencontoh seseorang yang sudah dipastikan masuk surga, maka kita telah mencontoh sesuatu yang tepat. Berbeda halnya jika kita mencontoh seseorang yang belum diketahui apakah dia jannah atau neraka, maka ini kita mencontoh pada seseorang yang salah. Nah, sehingga kata para ulama juga, ya ingkung tumuktadian fal yaktadu biman qatmat fa inal hayy la ya'man anil fitnah. Jika engkau ingin mencontoh, maka contohlah orang-orang yang telah mendahuluimu, yang telah meninggal dunia, mereka-mereka yang istiqomah, contohlah mereka. Jangan engkau mencontoh seseorang yang masih hidup, karena mereka itu enggak aman dari fitnah. Dan mereka adalah para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Pelajari, pahami, kemudian imani dan amalkan. Karena mereka itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi ahlu sunnah itu khairun nasilin nas. Ahlu sunnah kata para ulama, mereka adalah sebaik-baik manusia untuk manusia. Nah, sehingga ahlu sunnah ini senantiasa mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala serta rasulnya. Orang-orang yang istiqomah, orang-orang mukmin, ya. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan mereka dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Wa ala rasihi tauhid, dan puncak dari kebaikan adalah tauhid. Dan ini diantara apa? Dakwah ahlu sunnati wal jamaah, mementingkan janibit tauhid, ya ilmu tentang perkara tauhid. Taib. Bukan kemudian hanya menyampaikan perkara-perkara khilafiyah atau perkara-perkara yang sifatnya apa? Ya khalifah, pemimpin, menyerukan untuk menjadi pemimpin seorang muslim, menyerukan untuk membuat kepemimpinan negara muslim, tidak hanya itu. Nah, bagaimana sebuah negara akan menjadi sebuah negara yang menegakkan syariat Islam sementara mereka jauh dari Islam? Ini tentunya suatu hal ya yang sifatnya khayal, angan-angan tanpa usaha. Pengin menginginkan negara menjadi negara Islam, ya, sementara mereka tidak paham apa itu Islam. Lantas apa yang akan mereka tegakkan? Itulah ya dakwah ISIS, Al-Qaeda, Takfiriyun, Jihadiyun, menginginkan syariat Islam itu ditegakkan di bumi Indonesia misalkan. Sementara mereka enggak belajar sunnah. Mereka enggak belajar hukum-hukum Islam. Lantas apa yang akan mereka tegakkan setelah mereka jadi pemimpin atau salah satu dari yang mereka jadi penguasa? Apa yang akan mereka tegakkan? Nah, tentunya ini sebuah angan-angan yang kosong. Tidak akan mungkin terjadi. Menginginkan agama, menginginkan sebuah negara Islam, tetapi mereka enggak pelajari itu Islam. Ya, apa di antara inti sari daripada Islam? Tauhid. Mereka tidak tahu apa itu tauhid. Mereka tidak tahu apa itu syirik. Kemudian berangan-angan dan berandai-andai pengin menjadikan Indonesia sebagai apa? Negeri Islam. Sungguh ini sekedar angan-angan, ya, kosong. Tepesan kosong yang tidak akan bisa dinikmati sama sekali. Wa yanhauna 'anil munkar wa 'ala ra'sil munkarat asyirku wal bid'ah. Dan mereka di antara tanda-tanda ahlu sunnah, ya, dakwah mereka adalah mencegah dari kemungkaran, dan puncak dari kemungkaranlah kesyirikan dan kebid'ahan. Sehingga tidak ada seorang ahlu sunnah melainkan apa yang disampaikan adalah selain daripada tauhid, pasti mereka menyampaikan bahayanya syirik. Selain daripada menyampaikan sah, mereka pasti menyampaikan bahayanya kebid'ahan. Ini mesti, tidak mungkin kita menyampaikan tauhid, syiriknya enggak disinggung. Misalkan, enggak mungkin, enggak akan sempurna pengetahuan kita dengan tauhid kalau syiriknya enggak disinggung. Jangan nyinggung syirik, nanti ada yang tersinggung dari kaum muslimin, biarkan mereka dengan ya kebudayaannya. Kita bahas tauhid, syiriknya enggak usah, enggak akan sempurna. Ya. Kalau kita mau mengecat dengan warna hitam, tentunya apa? Akan menghilangkan yang putih. Ya. Ini harus dan mesti, tidak mungkin kita ingin mengecat yang hitam, yang putih tetap ada. Tidak mungkin, ya. Kalaupun iya, ya samar-samar, tidak hitam, tidak putih. Demikian juga tauhid. Kalau ingin sempurna tauhid kita, peringatkan dari kesyirikan. Nah, terangnya siang akan dirasa jika kita sudah merasakan gelapnya malam. Demikian juga apa? Terangnya tauhid akan diketahui dengan baik kalau kita pelajari apa itu kesyirikan dan mentahdir dari kesyirikan. Demikian juga sunnah. Ya, tidak hanya kita belajar sunnah, sementara bid'ah jangan. Jangan ngusik masalah bid'ah, biarkan. Tidak mungkin. Orang yang berdakwah menuju sunnah pasti akan memperingatkan ke dalam apa-apa. Pasti memperingatkan dari kebid'ahan. Karena belajar sunnah itu sendiri otomatis adalah menjauhi kebid'ahan. Nah, dan itulah sifat, di antara sifat apa? Al-jamaah. Pokok ajaran mereka adalah tauhid, mentahdir dari syirik. Demikian juga ajaran mereka sunnah, memperingatkan dari bahaya apa? Kebid'ahan.